السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali bertemu di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda dan keluarga dalam kondisi sehat wal afiat, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asirul muslimin, kita lanjutkan pembahasan kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Hari ini adalah pertemuan kita yang ke-24, insyaallah membahas poin terkait dengan syurut. Ya, syurutu la ilaha illallah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa qad dallat an-nususu asy-syar'iyyah ala anna li hadhihi al-kalimah al-'azimah sab'atu syurut. Dalil-dalil syar'iyah, baik dari Al-Quran ataupun dari As-Sunnah, menunjukkan bahwasanya kalimat yang agung, yaitu kalimat La ilaha illallah, memiliki 7 syarat. Jadi tidak cukup sekedar kita mengucapkannya La ilaha illallah, lalu kita tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah diteliti, ya, ditulis oleh para ulama, istiqra wa tatabbu', ya, diikuti ayat demi ayat, hadis demi hadis, maka para ulama akidah berkesimpulan bahwasanya syurut La ilaha illallah, ya, ada 7. Syarat La ilaha illallah ada 7. Syaratul awal. Adapun syarat yang pertama, ketika kita mengucapkan La ilaha illallah, ada syarat di dalamnya. Syarat yang pertama, saudaraku sekalian, al-ilmu bima'naha alladhi tadullu alaihi, yaitu mengilmui, mengetahui, atau mempelajari makna yang ditunjukkan oleh kalimat ini. Kalimat ini bukan kalimat yang kosong tanpa makna, tapi dia adalah kalimat yang memiliki makna yang begitu besar, begitu agung. Maka tidak cukup kita mengucapkan La ilaha illallah, La ilaha illallah, tapi kita tidak mau tahu, tidak mau mengetahui, mempelajari, mendalami makna dari kalimat La ilaha illallah. Apa sih yang ditunjukkan oleh lafaz ini dari sisi makna? Itu harus kita ketahui, ma'asyiral muslimin. Faya'lamu annahu la ahada yastahiqqul ibadah illallah ta'ala. Maka dia harus memiliki pengetahuan bahwa la ilaha illallah bermakna tidak ada yang berhak untuk mendapatkan ibadah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna yang sangat dasar yang ditunjukkan oleh la ilaha illallah. Ya, la ahada yastahiqqul ibadah illallah ta'ala. Tidak ada seorang pun yang berhak untuk mendapatkan ibadah, ya, dari makhluk kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ilmuilah, pelajarilah, ketahuilah, annahu la ilaha illallah, bahwasanya Allah tidak ada al-ma'bud, tidak ada sesembahan bihaqqin yang berhak kecuali dia. Ya, hanya dia yang berhak untuk disembah. Nah, ini syarat yang pertama. Jadi, ketika kita mengucapkan kalimat ini, kita harus mengilmui, tahu apa yang ditunjukkan oleh kalimat ini. Yaitu kalimat ini menunjukkan bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini syarat yang pertama. Jadi harus ilmu. Ya, harus ilmu. Tentunya ilmu lawannya jahil. Maka sebagaimana kita harus berilmu dengan makna yang ditunjukkan oleh la ilaha illallah, arti yang lain, kita tidak boleh jahil, tidak boleh tidak tahu atas makna yang ditunjukkan oleh apa? Lafaz la ilaha illallah. Asyartu ats-tsani. Syarat yang kedua, al-yaqinu al-munafi lis-syak. Syarat dari la ilaha illallah yang kedua adalah yakin, adanya keyakinan. Dan tentunya keyakinan ini adalah rangkaian dari ilmu. Ketika seseorang telah mengilmui sesuatu, dia meyakininya. Ya, buahnya yakin. Ketika kita mengilmui, maka kita yakin. Oleh karenanya tahapan awalnya harus kita pahami dulu maknanya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Karena dengan ilmu itu kita menjadi yakin. Ilmal yakin. Ada ilmu liyakin. Ada ainul yakin. Ya. Jadi harus yakin. Keyakinan yang menghilangkan keraguan yang ada di dalam hati kita. Jadi kita harus yakin dengan kandungan kalimat ini. Satu keyakinan yang kuat yang dengannya hilang semua keraguan di dalam hati. Fala budda ayyumina imanan jaziman bima tadullu hadhi lima tadullu alaihi hadhil kalimah. Maka seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus beriman dengan keimanan yang mutlak, keimanan yang kuat atas apa-apa yang ditunjukkan oleh kalimat ini. Min annahu la yastahiqqul ibadah illallah. Yaitu bahwasanya seorang hamba harus meyakini bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah, untuk diibadahi kecuali Allah. Itu harus menancap di dalam hati kita sebagai satu keyakinan. Bukan sekedar pengetahuan, bukan sekedar ilmu, tapi keyakinan yang menghilangkan segala bentuk keraguan bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Dan itu akidah. Akidah itu sesuatu yang pasti. Kalau masih ada keraguan, itu tidak disebut dengan akidah. Tapi akidah itu sesuatu yang yakin. Ya, sesuatu yang yakin. Fa innal imana la yakfi fihi illa ilmal yaqin. Karena sesungguhnya keimanan tidak cukup kecuali dengan yang namanya ilmul yaqin. Ilmul yaqin. Harus ada ilmu yang yakin di dalam dada kita. Tidak boleh ada sedikit pun apa keraguan. Kalau ada sedikit keraguan, itu tidak lagi disebut sebagai akidah. Ya, tasdiq jazim. Pembenaran yang mutlak, yang kuat. Ya. Walam yatatarraq ilaihi syak, yang tidak dimasuki keraguan sama sekali. La zanna wala taradduda. Tidak boleh dalam akidah itu ada zon, prasangka, atau keragu-raguan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat yang ke-15, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Thumma lam yartabu. Kemudian tidak ada keraguan di dalam hati mereka. Artinya keimanan yang kuat, keimanan yang pasti. Thumma lam yartabu. Tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan dalam keyakinan atau dalam keimanan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma lam yartabu. Wajahadu, ya, bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dan mereka siap untuk berkorban dengan harta dan raga mereka di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya ilmu yang melahirkan keyakinan itu wujud di dalam diri seseorang dalam bentuk jihad, pengorbanan dengan harta dan raga. Begitu kata Allah subhanahu wa ta'ala. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Yang beriman itu yang sebenarnya adalah yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, lalu tidak ada ragu di dalam hatinya. Wajahadu. Dan salah satu indikatornya adalah mereka siap berkorban. Bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dengan harta dan raga mereka di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika humus shodiqun. Nah, yang begitu orang-orang yang benar keimanannya. Ya. Bagaimana yang benar keimanannya? Yaitu orang-orang yang lam yartabu. Tidak ada keraguan sama sekali di dalam hati mereka, ya, bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah dan diibadahi kecuali hanya Allahu Rabbul Alamin. Saudara-saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Beliau berkata, "Faman kana ghairu jazimin fi imanihi bimadluli hadhihi al-kalimah aw kana syakkan murtaban aw mutawaqqifan fi dhalik lam tanfa'hu hadhihi al-kalimatu syai'an." Apabila seseorang tidak yakin dalam keimanannya atau di dalam apa-apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah, atau dia ragu, ya, atau dia tawakub, saya tidak mau komentar, saya tidak katakan ya dan tidak juga saya mengatakan tidak, lam tanfa'hu hadhil kalimatu syai'an, maka kalimat yang dia ucapkan seiring dengan adanya keraguan di dalam hatinya atau bahkan tawakuf, tidak mau berkomentar, tidak mengatakan iya atau tidak dalam masalah madlul, makna yang ditunjukkan oleh kalimat ini, maka lam tanfa'hu hadhil kalimat, maka kalimat yang dia ucapkan tersebut tidak ada manfaatnya. Itu syarat yang kedua. Syarat yang pertama adalah ilmu yang menafikan kejahilan. Yang kedua apa tadi? Al-yaqin yang menafikan keraguan. Yang ketiga, saudaraku sekalian, al-qabulu al-munafi lirrad. Al-qabul, ada ijab, ada qabul. Menerima, qabul itu penerimaan. Jadi kita harus menerima dan tidak boleh menolak. Apa yang harus kita terima? Fayaqbalu بقلبه ولسانه جميع ما دلت عليه هذه الكلمة. Seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah harus memiliki qabul. Apa itu qabul? Dia menerima dan tidak menolak. Ya, tidak menolak. Dia menerima dengan hati dan lisannya semua yang ditunjukkan oleh kalimat ini. Apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah? Kalimat ini menunjukkan bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah, diibadahi kecuali Allah. Kita terima makna itu. Wa yu'minu bi annahu haqqun wa adlun. Sebagaimana dia dituntut untuk beriman bahwa hal itu adalah hak, adalah kebenaran dan keadilan. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah adalah kebenaran dan keadilan. Terkait dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan kondisi orang-orang musyrikin, orang-orang musyrikin. Apa kata Allah? Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Orang-orang musyrik itu kalau dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, maka mereka menyombongkan dirinya. Wa yaquluna a inna latariku alihatana alihatina li syairin majnun. Maka mereka pun berkata, apakah mungkin kami akan meninggalkan tuhan-tuhan kami, ya, dikarenakan seorang penyair yang gila. Jadi sombong, tidak mau menerima makna yang dikandung atau yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah. Jadi kita harus menerima. Saya menerima maknanya, kandungan dari la ilaha illallah. Ah, itu ya, berarti ilmu, yakin, qabul. Makna ilmu, yakin, qabul. Syarat pertama agar bermanfaat la ilaha illallah, ilmu. Kedua, yakin. Ya, yakin lawannya syak, ragu. Yang ketiga adalah al-qabul, lawannya ar-rad. Artinya menolak. Kita harus menerima dan tidak boleh menolak. Faman nathaqa bihadhihi al-kalimah wa lam yaqbal ba'dha ma dallat 'alaihi imma kibran aw hasadan aw li ghairi dhalik fa innahu la yastafidu min hadhihi al-kalimati syai'an. Barang siapa yang mengucapkan kalimat ini tetapi dia tidak menerima sebagian yang ditunjukkan oleh makna kalimat ini, baik dikarenakan sombong atau iri atau dengki atau sebab yang lain, maka tidak diterima, maka dia tidak akan yastafid, tidak mendapatkan manfaat dari kalimat yang dia ucapkan. Faman lam yaqbal an takuna al-ibadah lillahi wahdahu, maka barang siapa yang tidak menerima bahwa ibadah itu hanya untuk Allah, dia katakan sudahlah, jangan merasa paling benar. Jangan merasa paling benar. Biarkan saja semuanya kan ingin melakukan kebaikan. Jangan kita mempermasalahkan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Dia tidak mau menerima kenyataan bahwa hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Bahkan dia sampai kepada meyakini kebenaran setiap agama, pluralisme. Ini bahaya. Dia tidak qabul. Dia tidak menerima ma dallat alaihi hadhil kalimah. Dia tidak menerima makna yang ditunjukkan oleh kalimat ini. Yaitu, sudah kita bahas. Kalimat ini memiliki dua makna. An-nafy wal-ithbat. Ada menafikan dan ada menetapkan. Menafikan segala bentuk ibadah dari selain Allah. Dan menetapkannya hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebagian orang tidak. Sudahlah katanya. Oh, pada akhirnya kita menuju satu tujuan yang sama, satu kebenaran yang sama, satu impian yang sama, tegaknya keadilan di muka bumi, tersebarnya kebaikan dan lain sebagainya. Nah, ini tidak qabul. tidak menerima makna yang ditunjukkan oleh apa la ilaha illallah. Wa min dzalika, dan di antara bentuk tidak kabul, tidak mau menerima, adamu qabuli tahakumi ila syar'ihi takabburan falaysa bimuslimin. Di antara bentuk tidak kabul adalah tidak mau at-tahakum, berhukum, ila syar'ihi, kepada syariat Allah, takabburan, sebagai bentuk kesombongan. Falaysa bimuslim, yang begitu bukan muslim, kata beliau. Ya, muslim harus tunduk kepada aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mithluhu man lam yakbal butlana dinil musyrikin min ubadil asnam au ubadil kubur au il yahud au il nasara au ghairihim. Di antara bentuk tidak mau menerima makna la ilaha illallah adalah tidak mau mengatakan batilnya agama orang musyrik. Tidak mau dia menyesatkan orang musyrik. Oleh karenanya ada di dalam nanti pembahasan pembatal keislaman adalah tidak mau mengkafirkan orang musyrik. Tidak mau mengkafirkan orang yang jelas-jelas kafir. Ya. Nah ini dia poinnya. La yakbal. Kalau ada orang yang tidak menerima batilnya agama musyrik, atau batilnya para penyembah berhala, atau batilnya para penyembah kuburan, atau orang-orang Yahud dan Nasara dan yang selain mereka, dalam bentuk dia berani mengatakan inna adiyanahum sahihah, agama mereka juga benar, mereka juga sama-sama agama samawi, ya, fala yukbal ma dallat alaihi hadhil kalimah min butlani hadhil adiyan asyirqiyah falaysa bimuslim. Siapa yang mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, kata beliau, maka dia sebenarnya tidak menerima makna yang ditunjukkan oleh la ilaha illallah. Falaysa bimuslim, yang begitu sulit dan tidak bisa kita katakan sebagai muslim. Ya, tidak bisa kita katakan orang yang begitu sebagai muslim. Penting ini ma'asyiral muslimin. Ya. Tidak cukup la ilaha illallah, tidak. Harus mengilmui, harus meyakini, dan harus menerima kandungan yang ada di dalam la ilaha illallah. Ya, harus kita terima kandungan la ilaha illallah. Lalu dikatakan, itu syarat yang ketiga ya, ilmu, yakin, qabul. Syarat yang keempat, saudara-saudaraku sekalian, adalah al-inqiyad al-munafi lit-tark. Al-inqiyad, tunduk, yang menafikan sifat meninggalkan. Jadi kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, maka kita tundukkan diri kita kepada apa yang ditunjukkan oleh kalimat ini. Ada konsekuensinya. Ada tuntutan-tuntutan di dalamnya. Baik tuntutan fisik atau lisan atau keyakinan dan lain sebagainya. Ya. Beliau berkata, fayanqadu bijawarihi, seorang yang mengucapkan la ilaha illallah harus dia tundukkan fisiknya, bifi'li ma dallat alaihi hadhihi al-kalimah min ibadatillahi wahdahu, dalam bentuk melakukan apa-apa yang ditunjukkan oleh kalimat ini, ya, baik itu ibadah dan lain sebagainya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Maka barang siapa yang menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya dia mentauhidkan Allah, wa huwa muhsin. Tauhid dan muhsin. Anda telah mentauhidkan Allah, alhamdulillah. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Harus wa huwa muhsinun. Kita harus menjadi orang-orang yang melaksanakan tuntutan-tuntutan la ilaha illallah berupa ibadah. Baik ibadah hati, ibadah badan, ibadah lisan. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka siapa yang bertauhid dan beramal saleh, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang paling kuat. Ya, dia telah berpegang dengan tali yang paling kuat. Kemudian ma'asyiral muslimin, faman qalaha wa 'arafa ma'naha wa lam yanqad lil ityani bi huquqiha wa lawazimiha min ibadatillahi wal 'amali bi syara'il Islam, maka barang siapa yang mengucapkan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, dan dia sudah tahu maknanya, artinya, tetapi dia tidak mau tunduk, tidak mau melaksanakan hak-hak la ilaha illallah, tidak mau mengerjakan konsekuensi la ilaha illallah, baik dalam bentuk beribadah, baik dalam bentuk beramal dengan syariat Islam, dan dia lam ya'mal illa ma yuwafiqu hawahu aw ma fihi tahsilu dunyahu lam yastafid min hadhil kalimah, dan dia tidak beramal kecuali dengan yang sesuai dengan hawa nafsunya yang bisa menghasilkan dunia, maka orang yang seperti itu lam yastafid, tidak akan dapat manfaat dari kalimat la ilaha illallah. Artinya ucapkan kalimat la ilaha illallah dan tunduklah kepada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ma'asyiral muslimin, ilmu, yakin, qabul, inqiyad. Yang kelima adalah as-sidq al-munafi lil kadhib. Harus ada kejujuran. Ya. Jadi antara lisan dengan hati sinkron. Ada koneksi, ada hubungan yang baik. Tidak bisa di hati mendustakan, di lisan mengucapkan seolah-olah dia yakin. Ah, itu munafik. Itu munafik. Wa huwa ayyakula hadhil kalimah sidqan min qalbihi. Seseorang mengucapkan kalimat ini harus jujur dari hatinya. Yuwafiku qalbuhu lisanahu. Hatinya harus sama dengan lisannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 3. Ya Allah katakan alif lam mim ahasibannasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka akan ditinggalkan begitu saja setelah mengucapkan la ilaha illallah padahal mereka belum diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim, sungguh telah kami uji orang-orang sebelum mereka untuk membuktikan benar enggak sih ucapan la ilaha illallahnya benar tidak, maka akan ada ujian. Fala ya'lamannallahu alladhina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin, maka dengan ujian itu Allah tahu siapa yang shadaqu, yang jujur ketika mengucapkan la ilaha illallah, dan siapa yang berdusta. Maka harus ada kejujuran. Oleh karenanya munafik tidak bermanfaat bagi mereka ucapan la ilaha illallah. Syarat yang keenam, al-ikhlas. Al-ikhlas al-munafi lisyirik. Kemurnian yang menafikan kesyirikan. Kemurnian yang menafikan kesyirikan. Falabudda min tasfiyatil amal bisalihin niyah an jami'i syawa'ib syirik. Maka siapa yang mengucapkan kalimat ini, maka dia harus membersihkan amalnya, membersihkan niatnya dari kotoran-kotoran kesyirikan. Ah, jadi enggak ada manfaatnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi datangnya ke kuburan, mintanya ke kuburan, simpan jimat, datang ke dukun, mengkeramatkan benda-benda pusaka, pohon-pohon. Enggak, harus al-ikhlas. Bersih amal kita, bersih niat kita dari kesyirikan. Berdasarkan firman Allah surat Az-Zumar ayat yang kedua, Allah berfirman, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Maka beribadahlah kepada Allah dengan mengikhlaskan ya agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia syirik, apa manfaatnya dia mengucapkan la ilaha illallah? Yang terakhir ma'asirul muslimin, yaitu al-mahabbah, adanya rasa cinta. Jadi mengucapkan la ilaha illallah harus ada rasa cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada semua yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan cinta kepada semua orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dikatakan di sini, fala budda ayyuhibbal muslim hadhihi al-kalimah wa yuhibbu ma dallat alayhi wa yuhibbu ahlaha al-amilina biha al-multazibina li syurutiha. Maka siapa yang mengucapkan kalimat ini, dia harus mencintai kalimat ini. Mencintai makna yang dikandung oleh kalimat ini. Mencintai orang-orang yang mengamalkan kalimat ini, yang komitmen dengan syarat-syarat kalimat ini. Dan di waktu yang sama, dia harus membenci, menyelisihi orang-orang yang menyelisihi la ilaha illallah. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Baqarah 165, Allah berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada." Dan ada di antara manusia yang mengambil sekutu-sekutu selain Allah. Yuhibbunahum kahubbillah, yang mereka mencintai sekutu itu seperti mencintai Allah. Walladzina amanu, adapun orang-orang yang benar-benar beriman, asyaddu hubban lillah, maka mereka sangat luar biasa rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan panjang sebenarnya kaitan dengan al-wala wal bara, akan dibahas di kesempatan yang akan datang. Jangan kemana-mana ma'asirul muslimin. Kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Mesin vakum sealer tipe MKS Dejet 502 SB Maxi Pack untuk kebutuhan pengemasan secara vakum pada aneka produk skala industri, mulai dari frozen food, bakso, sosis, lauk beku, ikan, roti, dan aneka bahan segar lainnya. Dengan kemasan vakum atau tanpa udara, membuat produk jadi lebih tahan lama, aman dari oksidasi dan kerusakan biologis akibat bakteri, tetap fresh hingga dibuka pembeli. Mesin didesain secara kompak, sangat kokoh, awet, dan material food grade. Menggunakan teknologi double chamber model, bisa untuk mengemas dua kemasan produk dalam sekali proses. Dengan cycle time 10-35 detik, sealing bar double dengan ukuran 500x10 mm. Dilengkapi juga dengan roller untuk memudahkan mobilisasi di tempat usaha. Vakum pump kapasiti sebesar 2x20 m³ per jam dengan panel pengontrol yang mudah diatur dan memudahkan kinerja secara kontinu. Investasi usaha yang menguntungkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin tetas telur AGRTT 1056 AgroWindo untuk kebutuhan penetasan telur secara profesional dan lebih profit pada usaha peternakan atau skala industrial. Gunakan mesin penetas telur termutakhir ini dengan fitur dan keunggulan, desain kompak dan elegan, sangat kokoh sehingga penetasan telur lebih aman. Menggunakan teknologi mikrokomputer, pengontrol suhu dan kelembapan. Suhu dapat disetel hingga 99,9 derajat Celcius. Sumber panas pada heater dapat diubah menggunakan energi selain listrik dengan fitur pemutar telur otomatis. Dilengkapi dengan alarm untuk indikator perubahan suhu dan kelembapan. Dapat digunakan untuk berbagai macam jenis telur unggas dengan daya tampung lebih besar. Kapasitas 1056 butir telur ayam, 756 butir telur bebek atau kalkun, 2652 butir telur buyung, dan 432 butir telur angsa. Dengan tambahan aksesoris penunjang seperti manual egg tester, hatchery, dan prying basin, konsumsi listrik lebih hemat, mampu menuntaskan penetasan telur tingkat keberhasilan di atas 95%, lebih menguntungkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alayhim barakatim minas samaa'i wal ardh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Saudara-saudaraku, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan yang kedua ini kami kembali mengajak, mengundang para pemirsa Niaga TV untuk menggunakan dua layanan kami, layanan telepon dan layanan pesan singkat. Ada penelepon yang masuk, coba kita angkat. Ya, ini ada pertanyaan yang pertama. Dari siapa, di mana Bapak? Seorang apa, seorang wali. Ini wali bukan wali wali langsung ini Pak, bukan orang tua langsung, tapi dari keterapan begitu. Jadi seandainya dia itu menikah secara sir, nikah sir istilahnya, jadi dia itu nggak mau karena ada kaitannya dengan hukum negara. Jadi kalau kita menikah dengan kita nikahkan dengan sir, memang secara agama dia tak akan tetapi dia negara melarang atau ada sanksinya kurungan 1 tahun. Apakah ini kita sebagai wali salah atau berdosa gitu Pak Ustaz? Walinya wali apa tadi? Walinya tadi disebut wali apa Pak? Wali tidak langsung maksudnya bagaimana? Misalnya seorang apa? Betul abang gitu Pak. Betul abang. Oh gitu, abang, dari, abang. Artinya artinya uak. Laki-laki. Uak dari si wanita. Enggak, dari si wanita. Dari si wanita. Iya, uak dari si wanita. Kakak abangnya dari si wanita. Iya, begitu kira-kira Pak Ustaz. Iya, artinya bukan wali pertama, tapi wali kedua atau wali ketiga. Iya, benar-benar Ustaz. Baik. Jadi nanti secara hukum negara kita itu kan kita salah akan dikena hukuman 1 tahun kalau nggak salah begitu. Ustaz. Iya, artinya ya, si wanita itu pengen nikah siri, sedangkan walinya benar. Walinya tidak setuju karena itu bertentangan dengan administrasi negara, aturan negara. Iya, tidak bertentangan dengan peraturan negara gitu. Baik. Jadi sedangkan si laki-laki ini, calon mempelai laki-lakinya ini ada istrinya gitu Pak. Ada istrinya, maksudnya iya. Ini pernikahan dia yang kedua. Iya, betul Pak. Makanya dia tidak mau dilegalkan di kantor urusan agama. Benar. Apa kita itu berdosa Pak Ustaz? Baik, itu saja Bapak. Jadi mohon maaf ini di luar dari tema Pak Ustaz. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya seorang wali ya memikirkan sesuatu yang paling maslahat untuk adiknya atau anaknya atau siapapun yang dia perwalikan ya, memikirkan yang paling maslahat. Tidak sekedar memikirkan bahwa dia menikah, selesailah, tidak ada lagi tanggungan saya sebagai kakak atau tidak ada lagi tanggungan saya sebagai seorang ayah, tidak begitu ya, dalam agama kita enggak begitu. Agama mengajarkan bukan sekedar melepaskan tanggung jawab tetapi memastikan bahwa dia menikah dengan orang yang baik. Oleh karenanya wali memiliki hak untuk menerima atau menolak. Ya, bahkan baginda Nabi pun sudah berpesan. Apa pesan beliau kepada para wali? Nabi berkata, "Idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Apabila datang kepadamu wahai wali seorang laki-laki yang kau ridho agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah. Ya, nikahkanlah laki-laki itu dengan orang yang engkau walikan. Garis bawahi kalimat, apabila datang kepadamu laki-laki yang baik agama dan akhlaknya, terimalah. Ya, artinya masuk ke kepala kita kalimat ini memberikan satu pemahaman. Bahwa wali harus mempertimbangkan. Mempertimbangkan gimana nih kondisi akhlak anak ini yang menanyakan si fulanah, gimana kondisi agamanya, itu harus jadi pertimbangan. Artinya wali bisa saja menolak, mengatakan, oh, enggak bisa, ini agamanya enggak benar, enggak pernah sholat. ini preman dan lain sebagainya. Artinya sang wali harus memberikan yang paling maslahat. Begitupun dalam hal ini, si laki-laki ingin nikah suri karena dia mungkin kesulitan untuk mendapatkan izin dari istri pertama. Kesulitan. Dan berapa banyak kasus yang seperti ini, mohon maaf, pada akhirnya menzolimi istri yang dia nikahi tanpa bukti-bukti negara. Artinya tanpa ada surat di kantor urusan agama. Begitu semangatnya dia menikahi istri kedua, lalu dia lakukan secara sirri, ketika di pertengahan jalan dia mendapatkan masalah, ya, dan perbuatannya yang tidak mau terang-terangan menunjukkan dia takut kepada istrinya sebenarnya. Dan di kemudian hari istrinya tahu, maka dia pun ketakutan dengan apa yang dia lakukan, ya, maka tidak jarang seorang laki-laki dengan mudahnya meninggalkan wanita. Ya, dia mudah tinggalkan saja wanita yang sudah dia nikahi. Tapi wanita itu bisa apa? Tidak ada surat keterangan bahwa dia pernah menikah. Tidak ada tausik, bukti-bukti. Ya, dalam banyak kasus misalnya, laki-laki itu kaya, meninggal. Istri tuanya menguasai semua hartanya. Apakah istri muda bisa mengambil? Enggak ada bukti. Mana bukti Anda bahwa Anda istrinya? Walaupun istri tuanya tahu bahwa itu istrinya. Tapi manusia itu suka dengan harta. Suka dengan harta. Suka dengan tanah yang luas, rumah yang mewah. Oleh karenanya kata para ulama, adanya pencatatan di kantor urusan agama itu untuk melindungi hak-hak wanita. Untuk melindungi hak-hak anak. Jangan sampai nanti di kemudian hari dia tidak mengakui itu anaknya. Dan kita pun tidak bisa membuktikan. Karena kita tidak bisa mengurus akte keluarga. Kita tidak bisa mengurus akte kelahiran. Tidak bisa. Ya. Karena mau tidak mau kita hidup ya di dalam satu sistem. Dan itu bukan hanya di Indonesia. Di semua negara begitu. Kenapa dibuat sistem itu, saudaraku sekalian? Hifzil hukuk. Dalam rangka menjaga hak. Ya. Dan kita wajib taat kepada satu aturan selama tidak masuk kategori maksiat. Artinya selama yang diperintahkan bukan maksiat, sami'na wa ata'na. Ya. Dan para ulama ketika mereka memasukkan aturan itu ke dalam sistem negara yang sebenarnya cenderung sekuler seperti Indonesia, cenderungnya lebih ke arah sekuler, itu karena mereka melihat ada kemaslahatan untuk melindungi hak-hak kaum muslimin ya di dalam hukum-hukum pernikahan. Jadi kalau memang sudah ada pandangan seperti itu, saya rasa bagus. Tinggal bagaimana dibicarakan dengan baik dengan wanita itu, bahwa maksud kami tidak mau menikahkanmu kecuali dengan jalur yang resmi adalah untuk menjaga hakmu. Ya, sudah banyak pelajaran yang bisa kita ambil ketika nikahnya nikah siri, mudah saja ditinggal. Bahkan enggak ditalak, enggak diapain, tinggalkan saja begitu. Karena tidak ada beban, tidak ada surat, tidak ada yang bisa dituntut, tidak ada yang bisa diminta dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kedua dari pesan singkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Mana yang lebih dulu di dunia ini, Nabi Adam atau manusia purba? Allah alam bissawab, Nabi Adam adalah Abul Bashar. Abul Bashar. Bapaknya manusia. Ya. Apakah Nabi Adam itu orang yang hidup di masa purba? Ya, cari dulu di Kamus Besar Bahasa Indonesia apa definisi purba. Apa definisi purba? Apakah purba itu diartikan orang yang hidup jutaan tahun yang lalu? Oh iya, Nabi Adam hidup jutaan tahun yang lalu. Tapi kalau definisi purba adalah orang yang tidak memiliki peradaban misalnya. Yang hidup tanpa pakaian. Tidak memiliki keyakinan. Ah, Nabi Adam bukan begitu. Nabi Adam enggak gitu. Nabi Adam pakai pakaian, bahkan memiliki ilmu yang tinggi. Dan yang mengajarkan Nabi Adam bukan manusia, Allah. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Allah ajarkan Nabi Adam nama-nama benda semuanya. Thumma 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian dipamerkan di hadapan para malaikat. Ya faqala ambiuni bi asma'iha ula'in kuntum shodiqin. Ayo para malaikat, sebutin tuh nama-nama benda kalau kalian benar. Maka para malaikat berkata, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kan begitu. Kalau yang dimaksud dengan manusia purba, orang yang jalan berbungkuk, yang wajahnya seperti kerak, bukan. Nabi Adam itu manusia yang paling tampan di muka bumi ini, paling tampan. Tingginya saja 30 hasta, berapa? 15 meter. Nabi Adam alaihissalam. Jadi, apa itu definisi purba? Kalau purba artinya primitif, gak pakai baju, jalannya masih bungkuk, rambutnya gak keurus, enggak. Nabi Adam adalah orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah alam bisa. Dan nanti ya, kita, baik ibu. Nah, ibu Lulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ibu Lulu. Ya, Ustaz mau tanya. Kan kita kalau sholat, kita disunahkan untuk berdoa pada setiap kali kita sujud, Ustaz. Baik, Ibu. Terus, dan disunahkan juga sebelum kita berdoa, kita memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi. Nah, di sini Ustaz, waktu kita mau berdoa di waktu sujud, apakah harus kita harus memuji Allah dulu baru kita berdoa atau langsung berdoa Ustaz di dalam sujud itu? Baik, itu saja Ibu. Iya Ustaz, jazakallah khairan. Baik Ibu. Baik Ibu, Allah alam bisawab ya, khusus di saat sujud, khusus di saat tasyahud akhir, itu tidak perlu lagi Ibu mengulang puji-pujian, karena itu sudah rangkaian, sujud itu sudah rangkaian. Ketika ibu sujud, ibu sudah memuji Allah. Subhana rabbiyal a'la. Al-a'la itu pujian. Maha suci Allah yang maha tinggi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Dan segala puji baginya. Itu sudah pujian, ibu. Ya. Atau dalam doa yang lain, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Itu sudah pujian. Ya, tasbih, minta ampun. Maka cukup ibu baca doa-doa yang ibu inginkan, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika rabbi habli minas salihin rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyati allahumma kfini bihalalika an haramik wa agnini bifadlika amman siwak, dan doa-doa yang lain. Begitupun dalam riwayat, kalau kalian beres baca tasyahud, maka minta doa yang kalian inginkan. Apakah perlu lagi memuji Allah bersalawat? Tidak perlu, karena tasyahud itu isinya pujian dan salawat. At-tahiyyatu lillah, ya, was-salawatu wat-thayyibatu lillah, itu pujian semua. Assalamu alayka, itu salawat. Ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, itu sudah puji-pujian, salawat, sudah kumpul di situ. Maka ketika selesai tasyahud, tinggal berdoa saja, meminta kepada Allah. Begitupun selesai doa sujud, tinggal berdoa, meminta saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa harus mengulang puji-pujian dan salawat. Allah alam bisa. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Saya pernah mendengar ceramah kalau seorang istri boleh menyemir rambut uban menjadi warna hitam dalam rangka menyenangkan hati suami, apalagi wanita tersebut masih muda tapi sudah beruban. Benarkah? Allah alam bisa ya, seorang wanita diperintahkan untuk selalu tampil bagus di hadapan suaminya. Ya, tampil menarik ya di hadapan suaminya sebagai bentuk ihsan, sebagai bentuk berbuat baik kepada suaminya. Salah satunya adalah dia diperbolehkan mewarna rambutnya, ya, mewarnai rambutnya. Hanya saja saya ragu apakah memang ada hadis yang menyuruh menyemir dengan warna hitam. Karena ada riwayat bahwa Nabi memerintahkan menyemir rambut, tapi beliau memerintahkan kita untuk menghindari warna hitam. Ya, walaupun nanti masalah larangan menyemir dengan warna hitam khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Makruh itu dibenci. Dan pendapat yang kedua, kata Imam An-Nawawi, itu lebih kuat, yaitu makruh. Tidak sampai kepada derajat haram. Ya, artinya ya, bagusnya ya ibu warna lain. warna yang lain lah, dicari warna merah atau warna apalah, warna coklat atau apa, dan itu tidak masalah. Ya, ya, bahkan Nabi memerintahkan kita untuk mewarna rambut. Allah alam bissawab. Ada hamba Allah di Jawa Timur. Assalamualaikum. Halo. Iya, assalamualaikum. Ustaz, saya ada pertanyaan. Jika ada soal, ini apakah ini jawabannya hanya doktrin orang-orang Syiah, Ustaz? Soalnya seperti ini. Man humul ma'zum? Jawabannya huwal malaika, huwal a'imma, huwal anbiya, huwal a'imma al-isna asyara wa ridwanullah alaihi insya Allah nahnu wa dhurriyyata. Apakah benar jawabannya seperti itu, Ustaz? Itu doktrin Syiah, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Baik, itu saja. Baik, tanpa ada keraguan sama sekali itu doktrin Syiah. Man humul ma'sum, ar-rusul wal anbiya wal a'immah al-itsna al-asyariyah. Gitu. Siapa itu yang ma'sum? Mereka adalah para rasul, para nabi dan imam-imam kami yang 12. Dan para ulama, para mujtahid, itu doktrin Syiah. Adapun doktrin Islam, doktrin Ahlus Sunnah wal Jamaah yang di atas Al-Quran Hadis dan di atas jalan para sahabat, tidak ada yang maksum kecuali ya baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam, al-maksum. Ya, Nabi Muhammad itu maksum. Hatta Abu Bakar As-Siddiq, bahkan Abu Bakar As-Siddiq tidak maksum. Imam Malik berkata, kullun yu'khazu min qawlihi wa yutraq illa sahib hadal qabr. Siapapun orangnya bisa diambil, bisa ditinggalkan ucapannya, kecuali penghuni kuburan ini, yaitu baginda Rasulullah. Wa ma'atakumur rasul fahuzuhu, wa manahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang darinya, diambil semuanya. Yang dilarang, ditinggalkan semuanya. Adapun manusia, ya, diukur dengan ketaatan mereka kepada Allah. Ketika mereka mengucapkan kalimat yang sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, maka kita membenarkannya. Ketika bertentangan dengan ucapan Allah dan Rasulnya, kita tinggalkan. Ya, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam perkara yang sifatnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu jelas, Pak, tanpa ada keraguan sama sekali itu doktrin Syiah. Dan Syiah Itsna Asyariyah adalah termasuk Syiah yang gulah, gulatu Syiah ekstremis. Ya. Mereka mengkafirkan para sahabat, mengkafirkan para ummahatul mukminin. Ya. Bahkan mengkafirkan apa yang mereka sebut dengan nawasib. Nawasib itu Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam istilah mereka. Ya, saya merekomendasikan untuk Bapak membaca dan membeli buku yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat, ya, yang berjudul Mengenal dan Mewaspadai Penyimpangan Syiah di Indonesia. Itu bagus. Bukunya kecil, singkat, ditulis di zaman Ketua MUI Kiai Haji Sahal Mahfuz. Dan ketua komisi fatwanya saat itu adalah yang sekarang jadi wakil presiden, Kiai Ma'ruf Amin. Ya, itu bagus sekali bukunya. Di sana dijelaskan penyimpangan Syiah yang ada di Indonesia, pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh Syiah, ya, akidah mereka yang menyimpang, bukan hanya dalam perspektif Ahlus Sunnah, tetapi dinukil dari langsung dari buku-buku mereka. Ya. Begitupun di sana ditulis komentar dari para ulama di Indonesia atas Syiah seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Buya Hamka, ya, dan para tokoh ulama yang lainnya. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketiga. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila seseorang bertaubat, apakah dosa jariyah bisa terhapus? Semua dosa, kalau dia bertobat dengan tobatan nasuha, ya Allah Maha Pengampun. Bahkan dosa itu dosa syirik misalnya, ya. Kalau dia bertobat dengan tobatan nasuha, maka diampuni dosanya. Hanya saja kalau dia menjadi sebab orang lain melakukan dosa, hendaknya dia berusaha menasehati orang-orang tersebut untuk apa namanya, untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Atau kalau dia public figure, hendaknya dia muncul di layar lebar, apa namanya, di layar kaca atau di media sosial, dia katakan, saya mohon maaf kalau selama ini saya sudah mengajarkan, mencontohkan sesuatu yang buruk, ya, diiklankan. Dan dahulu para ulama begitu, ya. Sebagian ulama jatuh kepada penyimpangan dalam pemahaman. Seperti misalnya Syekh Abul Hasan Al-Ash'ari, ya. Beliau 40 tahun berakidah Mu'tazilah. Lalu beliau keluar dari rumahnya dalam kondisi bertobat, naik ke atas mimbar, lalu diumumkan, saya telah bertobat dari akidah Mu'tazilah. Kenapa kok harus diumumkan? Ya karena beliau public figure yang diikuti, yang dijadikan contoh. Artinya kalau orang-orang dia menyesatkan manusia dari satu pemahaman, maka hendaknya dia tampil untuk menjelaskan bahwa apa yang dia yakini itu tidak benar, tidak sesuai dengan akidah dan lain sebagainya. Allah alam bishawab. Artinya tidak cukup sekedar dia bertobat. Pertanyaan yang keempat, ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau kita salat malam, apakah setiap dua rakaat sunnahnya membaca doa istiftah atau setelah Allahu Akbar langsung Fatihah? Ya sunnah, iftitah itu sunnah. Ya, iftitah itu sunnah dibaca ba'dal Fatihah. Itu sunnah. Kalaupun mau langsung tidak masalah. Mohon kok ba'dal Fatihah? Qablal Fatihah. Iftitah bukan ba'dal Fatihah. Iftitah itu kan artinya pembuka. Ba'da takbiratul ihram. Iftitah itu setelah takbiratul ihram, sebelum ta'awuz. Jadi sebelum bapak baca ta'awuz, auzubillahi minasyaitonir rajim, kita baca iftitah. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang kelima, apa menimbulkan perkara yang lebih besar apabila setiap ana memperlihatkan amalan sunnah di tengah-tengah orang awam, misal pada zikir setelah sholat yang mereka selalu berjamaah dan banyak lagi? Ya tidak akan jadi fitnah. Kenapa ada fitnah? Orang zikir berjamaah, kita zikir sendiri, bukan fitnah. Dari sisi mana fitnahnya? Ya. Dan ridho nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia itu adalah tujuan yang enggak akan pernah bisa kita dapatkan. Ya, ridho manusia ghayatun la tudrak. Dia adalah tujuan, misi yang tidak mungkin tercapai. Ya, ridho manusia sulit kita capai. Oleh karenanya, apa yang sudah kita ilmui, kita amalkan, ya amalkan. Ya, amalkan saja, ya. Ya, habis zikir mereka rame, ya kita berzikir sendiri. Astagfirullah, astagfirullah, Allahumma. Saya rasa itu biasa saja, enggak akan ada masalah. Ya, enggak akan ada masalah. Apalagi apa namanya? Kita yakin bahwa yang sesuai dengan, bahkan Imam Syafi'i berkata kan begitu, ya. Zikir itu dengan sir, dengan pelan. Ya, zikir itu dengan pelan. Yang memunculkan fitnah kalau kita mengganggu mereka dan lain sebagainya. Tapi sekedar kita diam berzikir sendiri dengan suara yang lirih, saya rasa tidak akan memunculkan fitnah. Ya, Allah alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.